yang menangis, yang bersandar di pelukku. Kau dewiku, kau cintaku, kau yang selalu di sini saat kau milikku. Tak mungkin ku berpaling, kau terukir di hatiku. Yang terindah, yang ku rasa, yang tercipta di mimpiku. Kau dewi, cintaku, kau yang selalu di sini saat kau milikku. Tapi kau telah pergi, meninggalkan diriku, hancurkan hatiku. Kau beriku sejuta peri tak bertepi. Masihkah kini diriku di hatimu? Mungkin ku tak pernah berikan inginmu, wujudkan mimpimu. Tapi kau miliki cintaku di hati. Bawa kembali seperti kau yang dulu, saat kau milikku. Kau cintaku, kau yang selalu